الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-21 22 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza alaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum. Di sini Allah mengingatkan kita tentang orang-orang musyrikin. Idza alaqna an-nasa rahmah. Orang-orang musyrikin, kalau kami berikan untuk mereka rahmah, yakni nikmat-nikmat yang mereka dengannya bergembira, senang, bahagia. Min ba'di dharra, yang sebelumnya mereka dalam kondisi kesulitan. Artinya Allah berikan mereka kekayaan yang sebelumnya mereka miskin. Allah berikan mereka kesehatan yang sebelumnya mereka sakit. Allah berikan mereka kemakmuran yang sebelumnya mereka dalam kondisi kekurangan. Ini yang dikatakan rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum. Idza lahum makrum fi ayatina. Serta-merta mereka membuat makar. Baik. Mereka mendustakan rasul-rasul kami. Ini sifat orang-orang musyrikin, sifat orang-orang kafir. Bukan cuma di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi-nabi sebelumnya kurang lebih sama modelnya. Ketika mereka diberi nikmat setelah sebelumnya mereka sengsara, mereka melakukan makar. Mereka mendustakan rasul, mereka menentang kebenaran. Mereka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang mereka lakukan dari makar. Makar ini sikap buruk yang mereka lakukan terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap ini. Di hari kiamat Allah akan mengatakan, "Mada ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menanggapi, menyikapi rasul yang kami utus kepada kalian? Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, "Amanna bihi wa taba'nahu." Kami mengimani rasul itu dan kami mengikutinya. Adapun orang-orang kafir, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dari penentangan, kekufuran, makar. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai rasul kepada mereka, "Allahu asra'u makra." Allah Subhanahu wa taala lebih cepat pembalasannya terhadap kalian. Baik. Allahu asra'u makra. Imma diazab wa imma ditangguhkan azab itu. Barakallahu fikum. dengan bentuk istidraj. Bentuk istidraj ini paling berbahaya. Dalam kondisi mereka melakukan makar, kondisi tetap dengan kesyirikan kekufurannya, Allah memberi nikmat. Allah memberikan pemberian-pemberiannya. Dalam kondisi seperti itu Allah mematikan mereka dalam kondisi kafir, dalam kondisi menentang. Baik. Dan mereka akan lupa semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di hari kiamat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta. Baik. Didatangkan seorang dari kalangan orang kufar, musyrikin nanti di hari kiamat. Min an'amin nas. Dari kalangan manusia yang paling banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi kafir. Musyrik. Jadi, paling bahagia menurut mereka. Paling senang hidupnya. Maka dicelup dia di dalam neraka. Ghamsatan wahidah. Satu kali celupan. Kemudian setelah itu diangkat dan ditanya. Baik. Hal ra'aita khairan qat? Baik. Hal marra bika na'imun qat? Apakah pernah engkau melihat kebaikan atau pernah lewat dalam kehidupanmu kenikmatan? Maka dia pun mengatakan, la ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Hilang dengan satu kali celupan. La haula wa quwwata illa billah. Demikian juga kebalikannya. Didatangkan seorang mukmin yang paling sengsara kehidupannya di dunia. Mungkin kekurangan dari sisi materi, fisik, jasadnya pun sakit-sakitan. Tidak dihargai oleh orang, bahkan dicemooh, dan seterusnya. Al-Muhim paling sengsara menurut orang kehidupan dia. Tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertakwa, beramal saleh. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicelup dia dengan kenikmatan di dalam surga. Dan diangkat ulang dan ditanya dia, hal ra'aita khairan qat? Hal ra'aita syarran qat? Wa hal marra bika bu'sun qat? Pernahkah engkau melihat kejelekan? Dan pernahkah engkau merasakan dalam kehidupanmu kesengsaraan? Maka dia pun berkata, la ma ra'aitu syarran qat wa ma marra bi bu'sun qat. Aku tidak pernah melihat kejelekan dan aku juga tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali. La haula wa quwwata illa billah. Inilah yang terjadi nanti di hari kiamat. Kulillahu asra'u makra. Istidraj. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sungguhnya rasul kami, yakni dari kalangan malaikat, mencatat semua apa yang pernah kalian lakukan dari makar, pendustaan, barakallahu fikum, memperolok-olok, menentang, menghina, menghalang-halangi kebenaran dan seterusnya. Semuanya tercatat rapi dalam catatan amal orang-orang kafir. Baik. Kemudian Allah mengatakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan kalian di atas muka bumi ini dan di lautan. Allah yang memudahkan kalian untuk melakukan perjalanan. Baik. Hatta idza kuntum fil fulk. Sampai ketika kalian berada di tengah-tengah lautan dengan perahu kalian. Wajaraina bihim birihin thayyibah, dan kami perjalankan perahu itu dengan layar thayyib, dengan hembusan angin yang sangat bagus. Kalian mau mengarah ke mana? angin akan mengarahkan kalian ke sana di tempo waktu-waktu yang kalian ketahui. Mau ke timur, ke barat, utara, selatan. Di zaman dahulu orang hanya mengandalkan layar, mengharapkan hembusan angin. Belum ada barakallahu fikum mesin mesin pendorong. Baik. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha. Mereka sangat senang dengan hembusan angin itu. Mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ja'at harihun 'asib. Di tengah lautan itu konyong-konyong bertiup angin yang sangat kencang. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datanglah topan badai dari semua sisi. Baik, kematian sudah ada di hadapan mata mereka. Waja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka pun mengira bahwa mereka akan binasa di tempat itu karena mereka telah diliputi oleh badai topan. Disitulah mereka berdoa, mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka musyrik. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa tuhan-tuhan mereka yang biasanya mereka sembah. Patung-patung berhala, kuburan, pohon, dan apapun yang mereka sembah sebelumnya, mereka lupa. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat itu. La haula illa billah. Wa dhannu allama atib wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin laina anjaytana min hadhihi lanakunanna min asy-syakirin. Mereka berjanji di dalam doa mereka. Mereka mengatakan, lain anjaitana wahai Rabb kami, ya Allah, jika sekiranya engkau menyelamatkan kami dari badai ini, dari mara bahaya ini, dari kondisi terpuruk ini, engkau selamatkan kami, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kami akan mentauhidkan engkau, tidak lagi mempersekutukan engkau, tidak lagi kami berlaku kufur kepada engkau, ya Allah. Kami akan mensyukuri nikmatmu dan beribadah hanya kepadamu. Ini janji mereka dalam doa mereka. Falamma anjahum idahum yabuguna fil ardi bighairil haqq. Ternyata begitu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada kekufurannya. Lupa seakan-akan tidak pernah berdoa. Lupa seakan-akan tidak pernah mereka dalam kondisi gawat darurat. Lupa mereka seakan-akan tidak pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Semestinya senantiasa kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dengannya kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Bukan justru melupakannya sehingga kembali kepada penentangan. Wallahul musta'an. Ini perangainya orang-orang musyrikin, barakallahu fikum. Senantiasa melakukan makar dan lupa akan doa dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, orang-orang muwahhid, senantiasa di kondisi apapun mereka senantiasa tetap meminta, memohon kepada Allah, baik dalam kondisi susah, sengsara atau dalam kondisi lapang bahagia. Barakallahu fikum, semuanya keadaan itu mereka tetap memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan ketaatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.